hujan. Kau bunga dahlia, oh bunga kesayangan. Kau bunga dahlia, bunga nan cantik menawan, menjadi sebutan. Sungguh indah di taman, di taman kerinduan. Banyak bunga nan molek, tak semolek dahlia. Bungaku kesayangan kau bunga dahlia. Oh bunga.